Kita panggil bareng-bareng bersama Monata, ada Irena Gea Monata. Spesial buat semuanya, lagu terbaru dari Monata. Yang bisa kita nyanyi semuanya ya. Terima kasih. tepuk tangannya dulu dong biar gak ngantuk. Alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.